بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas kisah-kisah penaklukan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas peristiwa penaklukan Jalula dan juga Hulwan. Kita telah sebutkan bahwa Kisra Yazdijid setelah jatuhnya Al-Madain ke tangan kaum muslimin, dia melarikan diri ke wilayah Hulwan. Ya, ke wilayah Hulwan. Sekarang Hulwan itu berada di daerah Iran. Ya. Nah, kemudian sebelum melarikan diri, dia sempat mengumpulkan pasukan di daerah Jalula. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas yang juga merupakan keponakannya Sa'ad untuk berangkat ke Jalula. Maka Jalula bahkan Hulwan sekalipun akhirnya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Adapun Kisra Yazdijid, ya, dia melarikan diri menuju ke negeri Roy. Untuk lebih jelasnya kita bisa dibantu mungkin dengan melihat peta. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya, ini peta Irak, ya. Jadi ini peta Irak, ya, Al-Madain ini terletak di sini di tengah. Ya, ini sekarang dekat dengan kota Baghdad, ya. Di masa modern, Al-Madain ini dekat dengan kota Baghdad. Kemudian Jalula di sini di atas ini. Kemudian Hulwan, nah Hulwan ini sudah berada di dalam wilayahnya Iran sekarang. Ya, daerah Hulwan ini sudah berada di daerahnya Iran. Kemudian setelah Hulwan ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka dia makin masuk ke negeri Iran. Jadi si Yazdijid, Kaisar atau Kisra Persia, dia kabur ke arah timur, ke negeri Roy. Dan negeri Roy itu sekarang jadi Tehran. Jadi kita melihat, ya, ini jalurnya dari Al-Madain, ya, ini ibu kota Persia, kemudian ke Jalula, kemudian ke Hulwan. Adapun yang akan jadi pembahasan kita di hari ini adalah penyerbuan atau penaklukan Tikrit, ya. Tikrit dan juga Mausil, ya. Tikrit dan juga Mausil. Nah, ini lebih sini. Ya, ini Tikrit. Ya, ini Tikrit, ini Mausil. Ini yang akan jadi pembahasan kita, ya. Jadi setelah Jalula dan Hulwan, kita akan bahas penaklukan Tikrit dan juga Mausil. Baik, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lama iftataha Sa'dun al-Madain balaghahu anna ahlal Mausil qad ijtama'u bitakrit ala rajulin minal kafarah yuqalu lahu al-Antaq. Ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas berhasil menaklukkan al-Madain, sampailah berita kepada beliau bahwa penduduk Mausil, ya, telah berkumpul di sebuah daerah yang bernama Takrit. Nah, Takrit ini kata al-Imam Yaqut al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan, ya, dalam Mu'jamul Buldan beliau menyebutkan cara membaca kota Takrit yang benar, yakni bifathil ta, ya, bifathil ta. Jadi ta-nya itu di fathah, Takrit. Sebenarnya namanya itu adalah kota Takrit. Wal ammatu yuksirunaha, ya. Adapun orang-orang awam, ya, masyarakat umum membacanya dengan dikasrah. Makanya kita cari kota Takrit itu enggak ada di Irak. Tapi yang kita dapatkan adalah kota Tikrit, ya. Dan kota Tikrit ini kalau antum tahu, ya, kota yang sangat bersejarah. di kota Takrit atau kota Tikrit ini lahir tokoh-tokoh besar Islam. Ya, di antaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi ya rahimahullahu taala. Salahuddin Al-Ayyubi ya, beliau yang berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Salib ya dari Al-Quds. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu lahirnya di kota Takrit atau di kota Tikrit. Kemudian juga di antara tokoh yang dikenal luas yang juga lahir di kota Tikrit adalah Saddam Hussein ya. Ini adalah tokoh yang sangat ditakuti ya oleh orang-orang yang takut kepada beliau. Ini Saddam Hussein, diktator Irak. Itu juga lahirnya di Takrit ya atau di Tikrit. Maka yang benar kata Al-Imam Yaqut Al-Hamawi bahwa Takrit bi fathil ta, dibaca dengan ta ya. Walaupun sebagian atau mayoritas orang membacanya dengan di kasrah. Qala ya baldatun masyhurah baina Baghdad wal Mausil wa hiya ila Baghdad aqrab. Dan kota Takrit ini terletak di antara Baghdad dan Mausil. Jadi dia di utara. Mungkin bisa lagi ditampilkan pertanyaan sekali lagi biar jelas pemirsa. Baik, nah ini Al-Madain ini di Baghdad ya. Kemudian ada Takrit, kemudian ada Mausil. Cuma di sini wallahu taala alam kata Imam Yaqut Al-Hamawi bahwa Takrit ini lebih dekat dengan Baghdad. Wallahu taala alam, kalau kita lihat jaraknya mungkin relatif sama lah ya, relatif sama. Ya. Itu kota Takrit yang akan menjadi pembahasan kita. Baik. Maka ketika Al-Madain berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, sampai kabar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqash radhiyallahu taala anhu bahwa pasukan Persia telah berkumpul atau pasukan musuh telah berkumpul di kota Takrit. Qala 'ala rajulin minal kafarah yuqalu lahu al-Antaq. Ketika itu mereka dipimpin oleh seorang tokoh kafir yang bernama Al-Antaq. Namanya Antaq. Wa kataba ila Umar bi amri Jalula wajtima'il furus biha. Maka kemudian saat Ibn Abi Waqqas ya mengirimkan surat kepada Umar mengkhabarkan tentang Jalula yang kemarin sudah kita bahas. Jadi suratnya saat itu berisi pengkhabaran tentang berkumpulnya pasukan di Jalula. Jadi sebelum Yazdegerd, Kisra, Persia kabur ke Helwan, dia mengumpulkan pasukan terlebih dahulu di Jalula. Maka ini dilaporkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar. Wajtima'il furs biha ya wa bi amri ahli Mausil. Demikian juga dia mengirimkan kabar kepada Umar tentang berkumpulnya musuh di kawasan Mausil. Fataqaddama ma dzakarnahu min kitabi Umar fi ahli Jalula. Maka pembahasan tentang Jalula sudah kita bahas ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya apa yang dilakukan oleh Umar ya, beliau mengangkat ya Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas, keponakannya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin penyerbuan ke Jalula. Wa makana min amriha. Sudah selesai pembahasannya. Adapun tentang Mausil, wa kataba Umar fi qadiyati ahli Mausil alladziina qad ijtama'u bitakrit 'ala al-antaq an yu'ayyina jayshan li harbihim. Ya, Jalula sudah selesai pembahasannya kemarin. Adapun tentang qadiyah ahli Mausil, tentang penduduk Mausil yang juga mengumpulkan ya pasukan untuk menyerang kaum muslimin di kota Al-Madain, maka Umar pun ya memerintahkan untuk membentuk suatu pasukan untuk memerangi penduduk Mausil yang tadi sudah berkumpul. Ya. Jadi pasukan kaum muslimin selain mereka pergi ke Jalula, mereka juga pergi ke Mausil atau ke Takrit, tempat berkumpulnya musuh-musuh Islam. Dan perlu kita ketahui ya, kalau daerah Mausil ini ya, daerah Mausil ini daerah metropolis. Jadi yang tinggal di sana bukan hanya orang-orang Persia. Tapi yang tinggal di sana ada orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang Yatanassar, yang mereka beragama Nasrani. Ya, jadi di Mausil, demikian juga di Takrit, ya, di sana bukan hanya orang Persia saja yang tinggal. Tapi banyak orang-orang Arab yang beragama Nasrani. Ya, dari Bani Namr, dari Bani Taglib, dan beberapa kabilah-kabilah Arab lainnya. Demikian juga di sana ada sebagian orang-orang Romawi. Ya, sebagian orang-orang Romawi. Karena di masanya ayahnya Yazdegerd, ya, Israel sebelum Yazdegerd itu sempat terjadi perjanjian damai antara Romawi dan Persia. Sehingga masuklah ke wilayah Persia sebagian orang-orang Romawi. Bahkan orang-orang Romawi yang ada di daerah Takrit dan juga di daerah Mausil ini, mereka ikut serta untuk menahan pasukannya Abu Ubaidah dan pasukannya Khalid bin Walid dalam peristiwa penaklukan negeri Syam. Jadi kan negeri Syam itu wilayahnya Romawi. Tapi ada bala bantuan dari Irak. Ada bala bantuan dari Persia. Ya, dari mana ini berasal? Dari orang-orang Nasrani, penduduk Persia yang beragama Nasrani. Mereka mayoritasnya tinggal di Mausil dan juga di sekitar Takrit. Ya, mereka tinggal di sekitar daerah Mausil dan juga Takrit. Maka Umar pun memerintahkan, ya, agar dikirim pasukan untuk menyerang orang-orang Mausil yang telah berkumpul di Takrit. Maka kemudian siapa, ya, yang ditunjuk oleh Umar untuk menjadi panglima penyerangan tersebut? Ialah adalah Abdullah ibn Mu'tam. Ya, Abdullah bin Mu'tam. Dan satu hal yang spesial, ya, kalau kita pelajari bagaimana penaklukan-penaklukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semua pergerakan pasukan, kemudian penunjukan komandan-komandan itu sentralistik sifatnya. Artinya apa? Semuanya kembali kepada Umar. Umar menjadi komandan tertinggi. Beliau yang tunjuk. Kalian bergerak kemana? Siapa pimpinannya? Bahkan untuk sayap kiri, sayap kanannya ditentukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang membedakan penaklukan di masa Abu Bakar dan di masa Uthman bin Affan. Ya, nanti di masa Uthman bin Affan, panglima yang ada di tempat yang jauh dari kota Madinah itu diberikan otonomi oleh Uthman. Ya sudah, kalian di sini silakan, kalian mau ngapain, nyerang kemana. Tapi berbeda di masa kekhilafahan Umar bin Khattab itu penaklukan demi penaklukan itu dilakukan secara sentralistik. Antum lihat, coba lihat. Saat Abu Bakar kalau mau nyerang ke Jalula, kemana? Apa yang harus beliau lakukan dulu? Beliau kirim pasukan, kirim utusan dulu. Ya, bawa surat kepada Umar. Kemudian Umar mengirimkan surat kepada Sa'ad bin Waqqas. Ini yang kau lakukan. Ya, strategi ini yang kau terapkan. Siapa yang kau tunjuk jadi pemimpin? Semuanya ada SK-nya dari Umar. Ya, itulah yang membedakan penaklukan. Tapi Allah Ta'ala alam. Ya, kalau ini dari apa yang saya lihat, saya baca, ya, bahwa penaklukan di masa Umar itu lebih terorganisir, lebih termanage dengan baik. Karena dia sentralistik. Semuanya diatur oleh Umar. Dan kita tahu bagaimana kualitas Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin. Luar biasa. Maka untuk kasus Takrit dan Mausil ini, beliau juga yang mengangkat siapa yang jadi panglima untuk melakukan penyerbuan ke Takrit dan ke Mausil. Qala wa yu'ammir alaihi Abdullah. Ya Abdullah ibn Mu'tam. Ya. Kemudian Umar pun menunjuk Abdullah ibn al-Mu'tam sebagai komandan pasukan. Wa an yaj'ala ala muqaddimatihi, ya, Rib'i ibn al-Afkar al-Ghazi, ya. Dan kemudian di sayap depan, di bagian terdepan pasukan, ya, ditunjuklah Rib'i bin al-Afkal, ya, Rib'i bin Afkal, ya, al-Ghazi, ya. Kemudian wa 'ala al-Maimanah al-Harith ibn Hassan al-Dhuhli. Kemudian di sayap kanan, ya, sayap kanan dipimpin oleh Al-Harith ibn Hassan al-Dhuhli. Wa 'ala al-Maisarah Furat ibn Hayyan al-Ijli. Kemudian di sayap kiri, ya, sayap kiri dipimpin oleh Furat ibn Hayyan al-Ijli. Wa 'ala Saqati Hani bin Qais. Ya. Kemudian bagian belakang dipimpin oleh Hani bin Qais. Jadi pasukannya terbagi menjadi empat, ya, yang depan, kemudian sayap kanan, sayap kiri, dan bagian belakang. Wa 'alal khail, ya, Arfajah ibn Harthamah. Adapun pasukan infanteri atau pasukan kavaleri, pasukan berkuda dipimpin oleh Arfajah bin Harthamah. Dipimpin oleh Arfajah bin Harthamah. Ini semua dari Madinah SK-nya. Penetapan pasukan-pasukan ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian berapa pasukan yang dibawa oleh Abdullah bin Mu'tam? Wa fasala Abdullah bin Mu'tam, ya. Fa fasala Abdullah bin Mu'tam fi 5000 min al-madain. Maka berangkatlah 5000 pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Mu'tam, ya, dari kota Al-Madain. fasara fi arba'in hatta nazala bitakrit alal antaq. Maka kemudian selama 4 hari mereka berjalan menuju Takrit. Jadi perjalanan dari kota Al-Madain menuju Takrit ditempuh dalam waktu 4 hari. Maka bertemulah pasukan kaum muslimin dengan pasukannya Antok. Antok, namanya Antok ya. Bukan Antok tapi Antok. Ya, ini pemimpin pasukan Tikrit ya. Qala waqad sama'a ilaihi jama'atu minar Rum ya wa minasyaharijah. Dan ketika itu telah berkumpul pasukan. Lihat pasukannya itu multi etnik ya. Ada orang-orang Romawi, wa minan Nasara Arab, demikian juga kaum Sahadijah ya. Wallahu taala alam, apa Sahadijah kemungkinan besarnya ini adalah orang-orang Persia asli ya. Qala wa min Nasara Arab, demikian juga orang-orang Nasrani Arab. Jadi pasukan yang dipimpin oleh Antok tadi adalah pasukan multi etnik. Ya, bukan hanya orang-orang Persia bahkan ya, ada Romawinya, ada orang Persia aslinya dan juga ada bangsa Arab yang beragama Nasrani. Sebagaimana kita katakan tadi ya, daerah Mosul, daerah Takrit, ya ini daerah metropolis. Ya, orang-orang dari berbagai macam etnik berkumpul di sana. Ya. Qala min Iyadin wa Taglib wa Namr. Ya, dan berkumpul juga orang-orang Nasrani dari kalangan bangsa Arab. Mereka dari kabilah Iyad, dari kabilah Taglib dan juga Namr. Ya. Dan kemudian waqad ahdaku bitakrit, mereka berkumpul di kota Takrit. Ya, mereka berkumpul di kota Takrit. Maka apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu, bagaimana strateginya Abdullah bin Mu'tam dalam menguasai atau untuk menguasai kota Takrit? Wahasorohum Abdullah bin Mu'tam arba'ina yauman. Maka kota Takrit pun dikepung oleh Abdullah bin Mu'tam selama 40 hari. Jadi dikepung selama 40 hari. Wazahafuhu fi hadhil muddah arba'ata wa ishrina marrah. Dan selama 40 hari ini, Abdullah bin Mu'tam dan pasukannya melakukan 24 kali percobaan serangan ke benteng kota Takrit. Jadi di Takrit ini ada sebuah benteng tempat mereka berkumpul. Ya. Kemudian pasukannya Abdullah bin Mu'tam berupaya untuk menyerang benteng ini selama 24 kali. Dalam 40 hari ada 24 kali upaya penyerangan. Ya. Ma min marratin illa yantasiru alaihim. Ya. Wa yafillu jumu'ahum fa janibihim. Atau fadauf ajadi buhum. Dan tidaklah serangan-serangan tersebut ya melainkan melemahkan kedudukan orang-orang ya orang-orang kafir dan juga mengobrak-abrik perkumpulan mereka dan melemahkan pasukan mereka. Jadi walaupun belum habis pasukan tersebut dengan 24 kali serangan dari Abdullah bin Mu'tam, akan tetapi serangan yang dilakukan secara berulang-ulang itu semakin mengurangi kekuatan orang-orang kafir dalam benteng Takrit. Maka apa yang mereka lakukan setelah dikepung selama 40 hari dan semakin berkurang pasukan mereka, semakin banyak di antara mereka yang tewas, maka mereka pun berpikiran untuk melarikan diri. Ya. Dan ketika itu benteng mereka ini bersambung dengan sungai Dajlah. Bersambung dengan sungai. Maka mereka punya rencana. Ya, mereka melarikan diri dari benteng dengan menggunakan kapal-kapal mereka. Dengan membawa harta-harta mereka. Ya. Jadi jangan membayangkan ada benteng. Benteng ini punya saluran air yang tersambung dengan sungai. Ya, kalau di benteng-benteng klasik zaman dahulu ya. Di medieval era, di era pertengahan, ya banyak yang seperti itu ya, sungai-sungai ada saluran airnya masuk ke dalam, ya ke dalam kastil. Jadi kalau orang ingin melarikan diri, dia turun ke bawah tanah, kemudian di sana ada perahu yang sudah menunggu, kemudian kabur dia, ya kabur dari arah sungai. Maka wa azamatirum ala dhihabi fi sufuni bi amwalihim. Kata Al-Imam Al-Kathir rahimahullah, maka orang-orang Romawi pun mereka bertekad untuk kabur ya dengan menggunakan perahu-perahu dengan membawa harta-harta mereka. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mu'tam? Ya. Abdullah bin Mu'tam kemudian mencoba untuk membuat perjanjian dengan orang-orang Arab yang berada di dalam benteng. Jadi di sana kan ada orang Romawi, ada orang Persia, ada orang Arab. Nah orang-orang Arab ini agamanya apa? Nasrani. Mayoritas mereka adalah Nasrani. Maka Abdullah bin Mu'tam ya mencoba untuk melobi pimpinan mereka. Wahai orang-orang Arab, ya kenapa kalian tidak bergabung bersama kami? Ya kenapa kalian tidak bergabung bersama kami? Karena memang mau tidak mau benteng Takrit itu akan dikuasai. Cepat atau lambat, ya kekuatan kaum Muslimin itu sudah sangat kuat, ya pasukan orang-orang orang-orang kafir di dalam benteng tersebut sudah banyak yang berkurang. Ya, jadi realistislah kalian, bahwa ini benteng akan segera dikuasai oleh kaum Muslimin. Maka kemudian Abdullah bin Mu'tam mencoba untuk mengirimkan utusan berdialog dengan orang-orang Arab, ya orang-orang Arab Nasrani yang ada di dalam benteng. Fada'ahum ila dukhuli ma'ahu fi nusrati ala ahli al-balad. Maka kemudian Abdullah bin Mu'tam melobi mereka untuk bergabung bersama kaum muslimin yang memberikan pertolongan untuk menguasai kota Takrit. Faja'atil al-qudat ya al-qussat ilahi anhum bil ijabati ila dhalik. Maka kemudian ya mulailah datang respon dari orang-orang Arab yang menyatakan kesediaan mereka bil ijabati ila dalik, yang menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan kaum muslimin, ya bergabung dengan kaum muslimin. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mu'tam al-Mu'tam ketika orang-orang Arab ini sudah menyatakan ingin bergabung dengan kaum muslimin, ya dia mengatakan kepada orang-orang Nasrani tadi, in kuntum shodiqin fima qultum ya fashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau kalian benar akan membantu kami, maka tolong kalian bersaksi dulu, bersyahadat dulu, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya wa akhiru bima jaa min indillah, dan kalian harus menerima apa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian terima. Ya, faraja'atil al-qusat ilaihi bi annahum qad aslamu. Ternyata barakallahu fikum, ya disampaikan kepada Abdullah bin Mu'tam bahwa orang-orang Arab yang sebelumnya mereka beragama Nasrani yang berada di benteng tersebut, mereka telah masuk Islam. Maka tidak ada keraguan lagi ya. Awalnya mereka diminta untuk membantu kaum muslimin dalam keadaan mereka masih menjadi orang-orang Nasrani, tapi ternyata mereka ya telah masuk Islam. Setelah itu apa yang terjadi? Maka mulailah ketika kaum muslimin sudah punya kekuatan internal dalam benteng, kemudian mereka masih berada di luar, ya mereka merencanakan serangan mendadak ya yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi kaum muslimin menyerang dari luar, kemudian dari dalam ya orang-orang Arab tadi, ya orang-orang Arab yang ada di dalam benteng berupaya untuk mencegah larinya orang-orang penduduk benteng atau penduduk Takrit ya dari benteng agar mereka tidak keluar dari benteng. Qala fa ba'tha ilaihim in kuntum shodiqina fa idza kabbarna wa hamalna 'alal balad al-lailah فَأَمْسِكُوا عَلَيْنَا أَبْوَابَ السُّفُنْ. Apabila kalian jujur, kalian sudah beriman, maka apabila kami bertakbir dan kami melakukan serangan di malam hari, ya, ke dalam kota Takrit atau ke dalam benteng Takrit, فَأَمْسِكُوا عَلَيْنَا أَبْوَابَ السُّفُنْ. Tugas kalian adalah menahan pintu-pintu kapal. Artinya mencegah agar gerbang-gerbang yang menuju ke aliran sungai itu tidak dibuka. Ditahan oleh kalian, jangan sampai dibuka. Karena kalau dibuka, maka penduduk Takrit akan kabur dari benteng tersebut. Wamnauhum an yarkabu fiha, dan tugas kalian adalah mencegah mereka untuk menaiki kapal. Waqtulu minhum man qadartum ala qatlihi, dan perangilah mereka semampu kalian. Ya. Jadi tugasnya orang-orang yang sudah masuk Islam dalam benteng tadi adalah mencegah agar pintu saluran air ya keluar dari benteng itu tidak terbuka, kemudian juga menahan agar penduduk benteng tidak sampai naik ke atas kapal-kapal mereka dan perangi mereka semampu kalian. Ini tugas yang diberikan oleh Abdullah bin Mu'tam kepada orang-orang yang sudah berada di dalam benteng. Qala thumma shadda Abdullah wa ashabahu ya wa kabbaru takbirata rajulin wahid. Maka setelah tiba waktu yang telah ditentukan, Abdullah bin Al-Mut'am, ya Al-Mu'tam, dan juga dengan pasukan-pasukan beliau, kabbaru takbirata rajulin wahid, mereka mengumandangkan takbir secara serentak. Allahu Akbar! Ya. Jadi mereka apa? Melantunkan takbir dengan suara serentak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Fahamalu 'ala al-balad ya wa kabarat al-a'rabu min nahiyat al-ukhra. Maka kemudian mereka melakukan serangan sambil bertakbir, mereka melakukan serangan ke dalam benteng. Kemudian wa kabarat al-a'rabu min nahiyat al-ukhra. Kemudian takbir tersebut langsung disusul dengan takbir yang dikumandangkan oleh orang-orang Arab yang sudah berada dalam benteng. Ya, jadi di sisi lain ternyata apa? Ada suara takbir yang lain. Maka apa yang terjadi? Faharu ahlul balad. Maka penduduk Takrit pun kebingungan. Ada takbir juga di dalam benteng. Ini bagaimana? Ya, di luar ada benteng, ada suara takbir. Di luar benteng ada suara takbir dari kaum muslimin yang menyerang. Ternyata di dalam pun ada takbir. Berarti mereka sudah ada di dalam. Ya, wa akhadhu fil khuruji minal abwab allati tali dijlah. Maka mereka pun apa? Langsung mereka menuju kapal-kapal mereka. Mereka berupaya untuk keluar dari pintu yang akan ya mengarahkan mereka ke Sungai Dijlah, ya, ke Sungai Tigris. Fatalaqathum Iyadun wa Namr wa Taglib. Maka mereka pun bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang telah masuk Islam dari kabilah Iyad, dari kabilah Namr dan kabilah Taglib. Faqataluhum qatlan dzari'an, maka mereka pun diperangi dengan demikian dahsyatnya, ya, diperangi dengan demikian dahsyatnya. Jadi mereka bingung ketika mau kabur, ternyata ya orang-orang yang ada di dalam, orang-orang Arab yang sebelumnya menjadi sekutu mereka telah menjadi sekutu kaum muslimin. Waja'a Abdullah ibn al-Mu'tam bi ashabihi min al-babil ukhra. Adapun pasukannya Abdullah bin Al-Mu'tam, mereka berhasil mendobrak pintu yang lain. Mereka kemudian masuk ke dalam benteng. Faqatala jami'a ahli al-balad an baqrati abihim. Maka kemudian ya dibunuhlah ya dan diperangilah semua penduduk Takrit. Walam yaslam illa man aslam minal a'rab. Tidak ada seorang pun yang masuk Islam dari mereka kecuali orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan Arab, dari Iyad, Taglib dan Namr, ya. Akhirnya apa? Semuanya berhasil dihabisi oleh kaum muslimin sehingga Takrit pun dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Di bawah kepemimpinan Abdullah bin Al-Mu'tam rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian ternyata kisah penaklukan ini tidak berhenti. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bagaimana modelnya Umar, ya. Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhasil menguasai suatu tempat, ya, maka dia biasanya langsung memerintahkan untuk melanjutkan penyerangan. Maka ketika Takrit ini sudah berhasil dikuasai, ya, Umar memerintahkan untuk melanjutkan penaklukan ke Mausil. Ingat, sebenarnya Takrit ini juga tempat berkumpulnya orang-orang Mausil. Ya. Ya, sama seperti Jalula, ini tempat berkumpulnya orang-orang Hulwan. Adapun Takrit, ini merupakan tempat berkumpulnya orang Mausil. Jadi ibarat sebuah sungai, ya, mata airnya itu di Mausil. Ya, sumbernya itu di Mausil. Maka Umar memerintahkan untuk melanjutkan penyerangan ke Mausil. Qala waqad kana Umar, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, waqad kana Umar ahida fi kitabihi, ya, idza nasaru ala Takrit, ay yab'athu Rib'i ibn al-Afkal ila Hisnayain wahiyal mausil sari'an. Maka dalam suratnya Umar memerintahkan, apabila kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil menaklukkan Takrit, maka hendaknya mereka segera mengirimkan Rib'i bin Al-Afkal kepada Al-Hisnayain. Al-Hisnayain disebutkan, Al-Hisnayain itu adalah disebutkan dalam kitab Al-Kamil bahwa Al-Hisnayain atau Al-Hisnani humal Mausil wa Ninawa, yang disebut dengan dua benteng adalah benteng Mausil dan Ninawa. Jadi nanti setelah dari Mausil, ada dua benteng besar ya, ada dua kota yang dikenal dengan bentengnya yang besar. Yang pertama adalah benteng kota Mausil, kemudian benteng Ninawa. Makanya disebut oleh Umar ya, Al-Hisnayain, dua benteng besar. Kata beliau, ketika Takrit sudah berhasil dikuasai, maka kirimkan Rib'i bin Afkal ke Al-Hisnayain. Jadi ke Mausil atau ke Ninawa. Tapi yang dimaksud di sini adalah ke Mausil. Ya, ke Mausil. Ya, dikirimkan kepada Mausil dengan cepat. Ya, ini ucapan yang tepat ya, menyebutkan nama Mausil. Kalau orang barat nyebutnya Mosul. Ya, Mosul ini termasuk kota besar di Irak ya. Kota Mosul termasuk kota besar di Irak. Kalau saya tidak salah ini kota terbesar ketiga setelah Baghdad dan Kufah. Yang pertama kota Baghdad, kemudian kota yang kedua adalah kota Kufah, kemudian yang ketiga kota Mosul. Mosul mereka bilangnya Mosul. Tapi kata Imam Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan ya, itu bil fathi wa kasri sad. Dengan di fathah mimnya dan shadnya di kasroh. Jadi Mausil. Ini pelafatan yang tepat. Mausil. Kota Mausil. Ya, kata Imam Al-Hamawi, ya Yaqut Al-Hamawi, Al-Madinah Al-Mashhurah Al-Azimah. Kota Mausil ini adalah kota yang sangat terkenal dan kota yang sangat besar. Jadi dari masa Persia dulu, dia sudah dikenal sebagai kota yang besar. Maka setelah dipesankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar Rib'i bin Al-Afkal ya memimpin pasukan menuju Mausil, fasara ilaiha kama amara Umar. Maka berjalanlah pasukannya Rib'i bin Afkal sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ma'ahu sariyatun katsirah wa jama'atun minal abtal. Maka beliau diikuti oleh pasukan yang demikian banyak dan ya para jagoan ya, para jagoan, para veteran perang. Wasara ilaiha hatta ya hatta faji'a qabla wusulil akhbar ilaiha. Dan kemudian sampailah pasukannya Rib'i bin Afkal sebelum orang-orang di Mausil mengetahui kabar kedatangan mereka. Jadi dia berangkat dengan begitu cepat ya dengan pasukannya, sampai-sampai orang-orang di Mausil ketika itu tidak tahu bahwa ada pasukan yang menyerang. Famakana illa ya an waqafaha hatta ajabu ila sulh faduribat alaihimul dhimmah an yadin wahum sagirun. Maka kemudian karena serangan dilakukan begitu mendadak, penduduk Mausil tidak siap untuk menghadapi serangan tersebut, maka mau tidak mau ya mereka terpaksa membuat pernyataan tunduk kepada kaum muslimin dan mereka diperintahkan untuk membayarkan jizyah ya dalam keadaan mereka tunduk kepada kaum muslimin. Ya, fadulibat alaihimu dhimmah an yadin wahum sogirun, artinya mereka diwajibkan untuk membayarkan jizyah ya dalam keadaan mereka tunduk kepada kaum muslimin, mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin ya. Artinya Mausil berhasil dikuasai ya tanpa adanya pertumpahan darah dengan serangan mendadak yang dilakukan oleh Rib'i bin Al-Afkal, maka kota Mausil dikuasai oleh kaum muslimin ya. Maka kemudian thumma qusimatil amwal allati tahassalat min Takrit wa balagha sahmul faris 3000 wa sahmul rajil ya 1000 dirham. Maka kemudian dibagilah ya, biasa ya setelah pertempuran selesai apa yang dilakukan, ini pembagian ghanimah. Maka dibagikanlah ghanimah yang berhasil didapatkan dari Takrit ya. Ya, karena Takrit itu ditaklukkan dengan peperangan, maka ada ghanimah. Berbeda dengan Mausil. Mausil enggak ada ghanimah. Kenapa? Karena ditaklukkan dengan damai, artinya tanpa pertempuran. Tapi apa yang didapatkan kalau dari Mausil? Yang didapatkan dari Mausil adalah jizyah, pajak. Ya, mereka harus membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Adapun takrit, karena ditaklukkan dengan peperangan, maka ada ghanimahnya. Ghanimahnya dibagi-bagi ketika itu. Fabalagha sahmul faris 3000. Maka setiap penunggang kuda ya, berhak mendapatkan 3000 dirham. Ya, jatah mereka 3000 dirham. Wa sahmur rajuli 1000 dirham. Adapun pasukan infanteri, ya, pasukan berjalan kaki, mereka berhak untuk mendapatkan 1000 dirham. Wa ba'athu bil ahmasi ma'afurat bin Hayyan. Maka 1/5 dari rampasan perang tersebut ya dikirimkan ke kota Madinah oleh atau di apa dibawa oleh Furat bin Hayyan. Wa bil fathi ma'al Harith ibn Hassan. Ya, demikian juga adapun berita kemenangan ketika itu dibawa oleh Al Harith bin Hassan. Ya, wa waliya imrata harbi Mausil Rib'i bin Al Afkal. Kemudian yang dijadikan pemimpin sementara di Mausil adalah Rib'i bin Al-Afkal. Wa waliya al-Kharraj biha Arfajah bin Harthamah. Adapun yang bertugas mengumpulkan pajak dari orang-orang di Mausil, dia adalah Arfajah bin Harthamah. Ini nama-nama orang-orang yang bertugas ya mengatur pembagian ghanimah atau yang memberikan ghanimah. Dan juga yang memimpin di kota Mausil dan sekitarnya. Jadi yang membawa ghanimah, ya 1/5 ghanimah ke kota Madinah adalah Furat bin Hayyan. Kemudian yang membawa berita kemenangan adalah Al-Harith bin Hassan. Kemudian yang menjadi gubernur sementara Mausil adalah Rib'i bin Afkal. Dan yang bertugas untuk mengumpulkan jizyah adalah Arfajah bin Harthamah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya ini kisah penaklukan Takrit dan juga Mausil. Ya. Kemudian, masih juga berkaitan, ya masih satu rangkaian dengan apa yang kita bahas. Di masa yang sama, ya saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mendengar kabar bahwa ada pasukan ya yang dipimpin oleh Adzain, ya oleh Adzin ya Adzin bin Al-Hurmuzan. Jadi ini adalah pecahan-pecahan ya pasukan-pasukan pecahan Persia ada yang ingin melakukan serangan untuk menyerang kota Al-Madain. Dan pemimpinnya bernama Adzin ya Adzin bin Hurmuzan. Ketika itu Jalulah sudah berhasil ditaklukkan dan Utbah Hasyim bin Utbah ya telah kembali ke kota Madain. Balagha Sa'dan anna Adzin bin Al-Hurmuzan qad jama'a ta'ifatan minal furus. Sampailah kabar kepada Sa'd ibn Abi Waqqas bahwa ada seorang panglima atau komandan Persia yang bernama Adzin bin Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ini salah satu gubernur Persia yang nanti wilayahnya akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Hurmuzan pun dibawa ke kota Madinah. Dan Hurmuzan inilah yang di kemudian hari berkomplot untuk melakukan pembunuhan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dia bekerja sama dengan Abu Lu'lu Al-Majusi untuk membunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini anaknya, Adzin bin Al-Hurmuzan. Dia telah mengumpulkan pasukan Persia untuk menyerang kota Al-Madain. Fakataba ila Umar fi dhalik wa kataba ilaihi ani ba'ath jaishan wa amir alaihim dirar ibn al-Khattab. Maka kemudian Umar merespon berita dari Sa'd bin Abi Waqqas dengan apa? Memutuskan untuk mengirimkan pasukan. Jadi pasukannya Adzin bin Al-Hurmuzan ini harus dilawan. Kemudian apa? Amir alaihim dirar bin al-Khattab. Dan perintahkanlah ya Dirar bin Khattab untuk menjadi pimpinan pasukan. Ya, tapi Dirar bin Khattab ini bukan adiknya Umar ya, bukan ya, ini beda generasi ya. Ini generasi belakangan. Ya, bukan saudaranya Umar bin Khattab. Qala kharaja Dirar fi jaishin minal Madain wa ala muqaddimatihi Ibnu Huzail Al-Asadi. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, untuk menghadapi ya Azin tadi, ya Azin bin Al-Hurmuzan, ya keluarlah pasukan Dirar ya dari kota Madain. Namun ketika keluar, ya dikirimkan terlebih dahulu pasukan yang ada di garis terdepan yang dipimpin oleh Ibnu Huzail Al-Asadi. Ya, pimpinannya Ibnu Huzail Al-Hasadi. Ya. Fataqaddama Ibnu Huzail baina yadil jaish. Maka majulah pasukan Ibnu Huzail terlebih dahulu. Dia mendahului pasukannya Dirar Ibnu Khattab. Faltaqa ma'a Adzin wa ashabihi qabla wusuli Dirar ilaihi. Sebelum pasukan inti yang dipimpin oleh Dirar Ibnu Khattab sampai, ternyata pasukannya Ibnu Huzail Al-Asadi sudah bertemu dengan pasukannya Adzain bin Al-Hurmuzan. Jadi sebelum pasukan inti menyusul, ya pasukan di depan sudah bertemu terlebih dahulu. Tapi ternyata walaupun yang bertemu dengan pasukannya Adzain bin Al-Hurmuzan ini hanya pasukan yang di depan saja, belum pasukan intinya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Faqassara Ibnu Huzail Ta'ifatal Furus. Maka Ibnu Huzail pun berhasil menghancurkan pasukannya Persia, wa asara Adzin bin Al-Hurmuzan. Bahkan dia pun berhasil menangkap panglima mereka, yaitu Adzin bin Al-Hurmuzan. Ya. Maka kemudian ya diperintahkanlah Ibnu Huzail untuk memenggal kepala Adzin bin Al-Hurmuzan. Faduriba unuqu Adzin bin baina yadayhi. Maka di hadapan Ibnu Huzail dipenggallah kepala Adzin bin Al-Hurmuzan. Ya. Baik. Jadi upaya mereka untuk menyerang kota Al-Madain ya gagal ya, diserang terlebih dahulu oleh kaum muslimin. Kemudian wasaqa wara'a al-munhazimin hatta intaha ila Masabadan. Maka kemudian pasukan-pasukan mereka yang tersisa pun dikejar oleh kaum muslimin. Ya, pasukannya Adzain bin Al-Hurmuzan yang berhasil dikalahkan, mereka kabur sampai ke suatu tempat yang bernama Masabadan. Masabadan wa hiya madinatun kabirah, dan dia adalah sebuah kota yang besar. Ya, kata Imam Yaqut Al-Hamawi, Masabadan adalah sebuah kota indah yang terletak di padang pasir Irak. Ya, dia terletak di daerah perbukitan yang dipenuhi dengan pepohonan. Yang dipenuhi dengan pepohonan. Ya. Fa akhadha anwatan, maka kemudian kota tersebut pun dikuasai tanpa pertumpahan darah. Wa haraba ahluha ya fi ru'usil jibal wasyi'ab. Maka penduduk Masabadan mereka kabur menuju puncak-puncak gunung dan juga kabur di celah-celah gunung. Fada'ahum fastajabu lahu. Maka kemudian Dirar bin Khattab ya memanggil mereka untuk kembali. Memanggil mereka untuk kembali dan membuat perjanjian. Wa daraba 'ala man lam yuslim al-jizyah. Kemudian sebagaimana penaklukan-penaklukan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, barang siapa di antara mereka yang tidak mau masuk Islam, maka mereka pun hendaknya membayar jizyah. Wa aqama na'iban 'alaiha hatta tahawwala Sa'dun minal Madain ila Kufah kama sayati. Maka tinggallah pasukannya Dirar bin Khattab di Masabadan sampai nanti saat Imam Waqqas memindahkan ibu kota dari Al-Madain menuju Kufah. Artinya lama, cukup lama mereka berada di sana. Ya. Kemudian apalagi yang terjadi secara beriringan ketika itu, ada sebagian penduduk jazirah ya, perbatasan antara Persia dengan Romawi, di antara mereka ada yang memberikan bantuan kepada orang-orang Romawi ya untuk memerangi pasukannya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dan juga Khalid bin Walid yang sedang bertugas di negeri Syam. Ya, maka kemudian mereka ini ingin diberikan tindakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi orang-orang yang telah menghambat atau membantu orang-orang Romawi dalam memerangi kaum muslimin di negeri Syam, ini akan diserang oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar menginginkan untuk diserang. Kata Imam Ibnu Jarir dan yang selainnya, ya, qala Ibnu Jarir wa ghairuhu lamma raja'a Hashim min Jalula ila al-Madain wa kana ahlul jazirah qad amaddu ahla Hims ala qitali Abi Ubaidah wa Khalid lamma kana Hiraqla bi Kinnasirin. Baik, ketika Heraklius belum kabur dari negeri Syam, mereka masih Heraklius masih berada di Kinnasirin, ya, sebagian penduduk Irak dari daerah Jazirah, mereka telah memberikan bantuan kepada penduduk kota Hims untuk melawan pasukannya Abu Ubaidah dan Khalid ibn Walid. Wajtama ahlul Jazirah fi Madinah Hit. Maka mereka setelah memberikan bantuan tadi kepada orang-orang Romawi dalam memerangi kaum muslimin, mereka berkumpul di satu tempat yang disebut Madinatu Hit. Memang ada kotanya itu kota Hit, ya. Maka apa? Setelah tahu bahwa ada orang-orang ini, orang-orang yang telah mempersulit gerak kaum muslimin di negeri Syam, yang mereka berkumpul di negeri Hit, ya. Kataba Sa'dun ila Umar fi dzalika wa kataba ilaihi ayyabatha ilaihim jaisan. Ya. Maka Umar pun mendapatkan surat dari Sa'd bin Abi Waqqas. Wahai Umar, ini ada pasukan yang telah mempersulit gerak kita di negeri Syam. Ya. Mereka berkumpul di satu kota yang namanya Kota Hit. Maka Umar pun membalas suratnya Sa'd. Fakataba ilaihi an yabatha ilaihim jaisan. Wahai Sa'd, kirimkan pasukan untuk menumpas mereka. Wa an yu'amira alaihim Umar bin Malik bin Utbah bin Naufal bin Abd Manaf. Dan jadikanlah komandan pasukannya adalah Umar bin Malik ibn Utbah. Anaknya Malik bin Utbah. Ya, Umar bin Malik bin Utbah bin Naufal bin Abdi Manaf. Fasara fi man ma'ahu minal muslimin ila Hit. Maka kemudian pasukannya Umar bin Malik pun bergerak menuju Hit. Ya, menuju ke Hit. Fa wajadahum qad khandaqu alaihim. Ternyata kota Hit itu sudah dilindungi dengan parit-parit. Ingat, berkali-kali kita sampaikan bahwa ini adalah strategi yang biasa dilakukan oleh bangsa Persia. Sebagai bentuk pertahanan mereka, mereka membangun parit-parit. Maka ketika Umar bin Malik sampai ke kota Hit, ya, tempat berkumpulnya pasukan yang telah menyulitkan gerak kaum muslimin di negeri Syam, ternyata mereka telah membangun benteng pertahanan berupa parit-parit. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Malik? Fahasaruhum hinan falam yathfar bihim. Dia pun melakukan pengepungan selama beberapa lama, namun tidak menghasilkan apapun. Ya, jadi ini sulit, ya, medannya sulit. Bentengnya dikelilingi dengan parit. Sulit bagi Umar bin Malik untuk menguasai benteng kota Hit. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Malik? Fasara fi ta'ifatin min ashabihi wastakhlafa ala muhasarati Hit al-Harith bin Yazid. Beliau bagi dua pasukannya. Ya, beliau bagi dua pasukannya. Adapun pasukan yang berada, yang tetap tinggal mengepung kota Hit, ketika itu dipimpin oleh al-Harith bin Yazid. Faroha Umar bin Abdul Malik ila Kirkisya. Kemudian Umar ibn Malik, ya, berangkat ke kota setelahnya. Jadi setelah kota Hit ada kota namanya Kirkisia. Ini juga kota yang belum dikuasai oleh kaum muslimin. Maka karena sulit sekali untuk menaklukkan kota Hit, dia serahkan penjagaan kota Hit kepada Al-Harith bin Yazid. Wahai Harith, kau tinggal di sini, biar aku menyerang, ya, kota Kirkisia terlebih dahulu. Dan ternyata barakallahu fikum, penaklukan Kirkisia ini menjadi sebab penaklukan kota Hit. Bagaimana ceritanya? Fa akhadha anwatan wa anabu ila badil jizyah. Ternyata kota Kirkisia ketika diserang oleh Umar bin Malik. Jadi Kirkisia ini berada di utara, ya, kota Hit. Ya, atau berada di belakangnya, bisa kita katakan di belakangnya kota Hit. Maka ketika kota Hit ditinggalkan oleh Umar bin Malik, dia berhasil menguasai kota Kirkisia. Kemudian dia menawarkan kepada penduduk Kirkisia, apakah kalian ingin membayarkan jizyah? Maka mereka menyanggupi, ya sudah, kami takluk kepada engkau dan kami membayar jizyah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Malik? Karena kota Kirkisia sudah dikuasai, dia mengirim surat kepada penduduk kota Hit. In lam yusalihu an yahfira min warai khandakihim khandaqan. Kalau kalian tidak tidak menyerah, kata siapa? Kata Umar bin Malik, maka kami akan bangun parit ya di luar parit kalian. Jadi kalau benteng kota Hid itu sudah dikuasai oleh parit, maka kemudian kata Umar bin Malik, kalau kalian tidak menyerah, kami akan gali parit lagi. Jadi kalian enggak bisa terisolir sama sekali, enggak bisa keluar sama sekali. Ya. Maka kemudian ketakutanlah orang-orang di kota Hid. Fa yaj'alullahu abwaban min nahiyatih. Dan kemudian setelah kami buat parit, kata Umar bin Malik, bisa jadi kami nanti bikin terowongan ya untuk masuk ke dalam benteng kalian. Nyerah atau tidak? Ya, karena cepat atau lambat kami akan memasuki benteng kalian. Falamma balaghahum dzalika anabu ilal musalahah. Maka ketika mereka mendapatkan kabar ini, mereka pun bersedia untuk takluk dan menyerah. Akhirnya kota Hit dan Kirgisia berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Maka semakin luaslah wilayah kaum muslimin di wilayah Persia. Ya, mulai dari Takrit, kemudian setelahnya Mausil, kemudian kota Hit dan Kirgisia. Baik. Ya. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas penaklukan wilayah Ahwaz dan wilayah-wilayah lainnya. Jadi sudah wilayah-wilayah kecil ya. Bukan peristiwa-peristiwa yang besar ya, satu kota kemudian dibahas dengan begitu panjang lebar ya, bagaimana penaklukannya, tidak. Nanti insyaallah mulai sekarang dan beberapa pertemuan selanjutnya kita akan bahas penaklukan-penaklukan kecil ya. Penaklukan Ahwaz, kemudian penaklukan ya, kota-kota kecil lainnya yang ada di wilayah Irak. Sampai kemudian Irak secara keseluruhan dikuasai oleh kaum muslimin. Nanti terakhir itu perang Nahwan itu yang perang besar sebelum wilayah Irak semuanya jatuh ke wilayah kaum muslimin. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum ya. Ustaz, kenapa sejarawan Islam menyebut Raja Persia dengan sebutan Kisra dan Raja Romawi dengan sebutan Kaisar? Ya. Apakah ini istilah asli Persia atau Romawi atau istilah dalam bahasa Arab saja Ustaz? Baik, itu asli ya, asli dari mereka ya. Kaisar ya, itu dari nama salah seorang raja besar pemimpin bangsa Romawi yang kemudian dijadikan sebagai gelar mereka. Jadi tidaklah ada yang menjabat sebagai pimpinan bangsa Romawi melainkan diberi gelar Kaisar. Ya, Kaisar. Makanya ada Julius Caesar ya, Kaisar. Ya, Kaisar, ada Kaisar Heraklius, kemudian anaknya juga sampai nanti terakhir yang memeluk agama Nasrani Kaisar Konstantinus. Yaitu semua diberi julukan Kaisar. Demikian juga Kisra, ya. Kisra ini adalah julukan bagi pemimpin Persia. Maka ada Kisra Yazdegerd, ada Kisra fulan. Ya. Sama seperti di negeri Habasyah, demikian juga negeri Habasyah, mereka memiliki panggilan untuk apa? Untuk raja mereka. Raja mereka dipanggil sebagai An-Najasyi, Negus, ya. Dan ini macam-macam namanya ya. Adapun nama Najasyi yang berinteraksi dengan kaum muslimin, berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya Ashamah. Jadi Najasyi itu bukan nama dia, tapi gelarnya. Adapun nama aslinya adalah Ashamah. Ya, jadi ini gelar raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arabia. Kaisar untuk gelar raja Romawi, kemudian Kisra adalah gelar bagi raja Persia, dan An-Najasyi atau Negus ini merupakan gelar bagi bangsa Ethiopia atau bangsa Habasyah. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ikuti terus serial penaklukan ya di masa Khilafah Ar-Rasyidin. Insyaallah akan banyak faedah yang kita dapatkan dan keteladanan dari para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.